الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita berada di pembahasan bab yang ke-29 dari kitabul wudu. Dan di bab yang ke-29 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan terjemah bab yang bab ghuslil a'qab, bab wajibnya membasuh a'qab. A'qab itu bentuk jamak dari aqib, itu tumit, bagian belakang dari anggota kaki. Dan sudah kita lalui dan akan disebutkan dalam bab ini sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dari sebagian sahabatnya radhiyallahu taala anhum tatkala berwudu tidak membasuh bagian belakang kakinya atau masih terlihat kering, tidak terbasuh air bagian tumitnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru dengan a'la sawti, dengan suara yang keras, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit itu yang tidak terbasuh dengan air wudu tatkala berwudu dari adab neraka. Dan dalam terjemah ini beliau menyebutkan asar Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, ulama dari kalangan tabi'in. Beliau berkata, kana ibn Sirin rahimahullah ta'ala yagsilu mawdi al-khatam idha tawadda'a. Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, beliau jika berwudu beliau membasuh bagian khatam, itu membasuh bagian cincin yang ia pakai dari tangannya, itu dengan menggerakkan cincin tersebut tatkala membasuh telapak tangan. Dan di sini menunjukkan wajibnya al-itmam tatkala berwudu, wajibnya menyempurnakan wudu tatkala seorang berwudu. Dan di hadis Laqit bin Sabirah, Laqit bin Sabirah radhiyallahu ta'ala yang sering kita sebutkan, dan hadisnya di Al-Jami' Sahih mimma laysa fi sahihain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis tersebut, dan di antara sabdanya adalah wa khallil bainal asabi, dan hendaklah menyela-nyela di antara jemarinya, menyela-nyela jemari tatkala berwudu, baik jemari kaki ataupun jemari tangan. Wa khallil bainal asabi, dan ini datang setelah perintah beliau untuk menyempurnakan wudunya. Asbiqul wudu wa khallil bainal asabi wa balik bil istinshaq illa an takuna sha'ima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis tersebut, asbiqul wudu, sempurnakanlah oleh kalian wudu, wa khallil bainal asabi, dan selak-selaklah jemari kalian tatkala berwudu. Wa balik bil istinshaq illa an takuna sha'ima, dan hiruplah air takabur wudu ke hidung dengan kuat tatkala istinsyak, kecuali tatkala dalam keadaan berpuasa. Ini semuanya menunjukkan wajibnya baik kita berwudu menyempurnakan wudu kita, isbagul wudu. Dan diantar bentuk isbagul wudu adalah menyela-nyela jari tatkala berwudu, baik jemari tangan atau kaki. Dan seandainya seorang memakai cincin, maka disebut oleh Imam Bukhari dari asal Muhammad Sirin, dan juga datang dari asal-asal yang banyak dari salafun salih, mereka membasuh bagian cincin tersebut dengan menggerakkan cincin tersebut agar air wudu mengenai kulit yang berada di bawah cincin tersebut. Dan dalam bab ini bin Ibn Haris Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala rahimallahu ta'ala haddathana Adam ibn Abiyas wa Adam ibn Abdurrahman qala haddathana Syu'bah Ahmad. Syu'bah ibn man? Ahmad? Ahsanta. Syu'bah ibn Hajjaj. Abu siapa? Abu Mustam Amirul Mina fil Hadith. Mana bukunya Ahmad? قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قيس عندك أبو هريرة سيابا نمجي سيابا نم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سيابا ينبدو حنيف أحسن عبد الرحمن نسخر مختلف في اسمه المشهور اسمه عبد الرحمن نسخر وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال وين الأعقاب من النار. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dan diriwayatkan asar ini oleh Muhammad bin Ziyad, pada suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an lewat dalam keadaan orang-orang sedang berwudu dari mithhar, dari bejana yang dijadikan tempat air wudu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika melihat orang-orang sedang berwudu, beliau berkata, "Asbigul wudu, sempurnakanlah oleh kalian wudu kalian. Wudulah dengan sempurna." Fa inna Abul Qasim qal, karena sesungguhnya Abul Qasim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, minan nar, celaka dari adab neraka. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan dari hadis Abi Hurairah dan juga asar Muhammad bin Sirin, kita bisa mengambil faedah tentang wajibnya itmam atau isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Kita tidak boleh berwudu dengan main-main atau tidak menyempurnakan wudu kita, karena akibatnya nanti kepada ibadah kita, ibadah salat terutama. Sudah kita ketahui bahwasanya at-tahar merupakan syaratun min syuratis as-salah, bersuci berwudu merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya salat. Seorang jika wudunya tidak sah, maka sudah dipastikan salatnya tidak sah. Maka hendaknya berwudu dengan sempurna, berwudu dengan baik. Dari mulai membasuh tangan, basuhlah tangan dengan baik. Nabi sudah mengajarkan takhlilul asabi, menyela-nyela jemari tangan tatkala berwudu. Dan juga tatkala basuh kaki, menyela jari kaki kita. Wa khalli bainal asabi, kata Nabi, dan khallil bainal asabi, selak-selalah jemari kalian tatkala berwudu. Dan juga jika menggunakan cincin dan memakai cincin bagi laki-laki, hukumnya boleh dengan syarat cincinnya bukan terbuat dari emas. Kalau dari emas maka haram bagi kaum laki-laki. Maka laki-laki yang memakai cincin tatkala berwudu dengan syarat tadi bukan dari emas, atau wanita memakai cincin dan boleh bagi yang memakai cincin emas, maka hendaklah dia yakin bahwasanya air wudunya mengenai bagian yang tertutup oleh cincin tersebut, dengan menggerakkan cincin tersebut, membasuh bagian bawah dari cincin tersebut. Dan juga dari hadis ini kita bisa faedah tentang an-nasiha, memberikan nasihat. Kita ambil dari asarnya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, ketika beliau melihat orang-orang sedang berwudu, beliau ingatkan agar mereka menyempurnakan wudu mereka, asbiqul wudu. Dan kalimat asbiqul wudu dalam hadis ini dari kalam Abi Hurairah, dan datang juga marfu'an dari kalam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asbiqul wudu, sempurnakan oleh kalian wudu. Wailun lil aqabi minan nar. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan kitabul ilm. Pada pertemuan terakhir telah mengambil dan menyelesaikan bab yang ke-85, dan di bab selanjutnya, bab yang ke-86, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala beliau memberikan terjemah babnya dengan man istahya an ta'limil ilm amara ghairahu yuballighu. Bab, seseorang yang malu untuk menyampaikan suatu ilmu dikarenakan sebab min asbab, seperti nanti dalam hadis di bab yang ke-86 akan sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, maka hendaklah dia menyampaikan ilmu tersebut melalui yang lainnya. Itu merintahkan yang lainnya untuk menyampaikan ilmu tersebut. Dan bentuk malunya akan kita lalui insyaallah subhanahu wa taala. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Al Imam Tirmidzi Abdul Aziz, nasmu Muhammad bin Isa. قال حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك ابن أبي شوارب البصري قال حدثنا أبو عوانة حافظ إحسان اسمه أبي عوانة سيابة yang bantu. Hasan al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri an Qatadah wa Qatad ibn Da'amah an Mu'adah bintu Abdullah al-Adawiyah an Aisyata wa Ummul Mu'minin radiyallahu ta'ala anha qalat murna azwajakunna an yastatibu bilma fa inni astahihim fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu. Qala Abu Isa at-Tirmidzi hadha hadithun hasanun sahih. Qala Abu Abdurrahman Asy-Syaikh Umar rahimallahu ta'ala huwa sahihun ala syarti syaikhain. Al-hadis akhrajahu An-Nasa'i wa Imam Ahmad. Faqala rahimallahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Sa'id wa Bahz. Qala haddatsana Hammam an Qatadah bih. Wa akhraja Abu Ya'la min hadis Sa'id ibn Abi Arubah bih. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata kepada kaum wanita, kepada para istri, kata beliau kepada kaum wanita, murna azwajakunna an yastatibu bilma, perintahkan suami kalian untuk beristitobah, itu beristinja, bersuci dari buang air besar atau buang kecil dengan menggunakan air. Fa inni astahihim, dan ini syahidnya, karena aku malu kalau memerintahkan kaum laki-laki dengan hal tersebut, kalau aku memerintahkan suami-suami kalian dengan tersebut. Disampaikan oleh kalian kepada suami-suami kalian hendaknya mereka beristitobah atau beristinja, bersuci dari buang air besar atau buang air kecil dengan menggunakan air. Kemudian Aisyah menyebutkan sebab kenapa beliau memerintahkan kepada mereka untuk beristitobah atau beristinja dengan air. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan hal tersebut. Dan sudah kita lalui di materi Sahih Bukhari bahwasanya al-istinja bilma, al-istitabah bilma, bersuci dari buang air besar dan buang air kecil dengan air, itu anqa wa afdal indal jumhur, itu lebih bersih dan lebih afdal. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari bersuci dengan menggunakan batu tatkala selesai dari buang air besar atau buang air kecil. Sekalipun beristitabah dengan al-hijarah yang dikenal istijmar, itu yujzi, mencukupi. Akan tetapi dengan air, itu afdal wa anqa. Dan di sini kita bisa mengetahui tentang kewajiban menyampaikan ilmu. Dan kewajiban menyampaikan ilmu, seperti telah kita ketahui bersama. Ini perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Dan apa yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha itu seperti yang beliau sebutkan tentang keadaan wanita-wanita Ansar, bahwasanya sifat haya yang merupakan sifat yang sangat terpuji dan merupakan bagian dari keimanan dan sifat yang selalu membawa kebaikan, itu tidak boleh menghalangi dari menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu. Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita-wanita Ansar rahimallahu nisa al-Ansar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita-wanita Ansar. La yamna'hunna al-haya min an yatafaqahna fid din. Tidak menghalangi rasa malu yang ada pada mereka. Maknanya wanita Ansar terkenal dengan sifat malu, tapi tidak menghalangi sifat tersebut dari menuntut ilmu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau sangat pemalu, akan tetapi tidak menghalangi beliau untuk menyampaikan ilmu tersebut walaupun melalui istri-istri orang-orang yang disampaikan kepada mereka ilmu dari istri-istri mereka. Aisyah ketika menyampaikan apa yang beliau ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat atau tabi'in, beliau memerintahkan istri-istri mereka untuk menyampaikan tersebut. Murna azwajakunna, wahai kaum wanita, perintahkan suami sama kalian an yastatibu bilma, agar mereka beristitabah dengan menggunakan air. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.